Mungkin ada yang tadi bapak katakan, kok demikian dasarnya? Bukan kan belum ahlul bid'ah. Perlu kalian ketahui, kerusakan semakin tersamarkan, kesesatan semakin tersamarkan, itu semakin dahsyat dan semakin besar. Dan perlu mendapat peringatan lebih sangat daripada yang tidak tersamarkan. Karena semakin tersamarkan bisa membawa manusia kepada kesesatan. Yang tidak tersamarkan, karena tersamarkan yang jelas, yang nampak, manusia bisa melihat langsung mungkin salah, sehingga mereka dengan serta-merta meninggalkannya. Tetapi kalau dia halus, semakin tersamarkan, ini semakin berbahaya begini. Makanya para ulama mengatakan fitnahnya al-sya'irah itu lebih dahsyat daripada fitnahnya wan, karena wan kenapa? Sementara al-sya'irah membuat orang bingung, ini anaknya atau bukan? Ini al-sya'irah atau bukan? Dan ternyata ada orang yang sudah mengatakan itu al-sya'irah, sehingga tidak apa-apa bersama dengan al-sya'irah. Demikian, Allahu a'lam bish-shawab.